إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memujinya setinggi-tingginya, karena dialah yang ahakku biha wa ahlaha, dialah yang paling pantas untuk dipuji. Walhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbul alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khatib-khatib di mimbar-mimbar mengikuti Rasulullah SAW dalam khutbatul hajah selalu membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semua khatib di mimbar-mimbar ittiba'an li sunnatin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqra' hadhihi al-ayah al-karimah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslimin, dalam keadaan muttaqin, yakni bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma innas'aluka husnal khatimah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena ketakwaan pada diri seseorang seperti motor penggerak yang menggerakkan seluruh anggota badan kita kepada amalan-amalan yang saleh, yang menggerakkan seluruh tubuh kita untuk beramal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa adanya ketakwaan, manusia seperti binatang ternak, tidak mereka pikirkan kecuali hanya dunia dan dunianya. Mereka tidak memikirkan kecuali kebutuhan dunianya, perutnya, syahwatnya, dan apa yang berkait dengan hawa nafsunya. Tetapi dengan ketakwaan, manusia menjadi mulia, manusia menjadi terhormat, manusia menjadi tinggi martabatnya, luhur akhlaknya, bagus sikapnya, hebat tutur katanya. Kalimat-kalimatnya yang keluar adalah kalimat-kalimat hikmah. Amalan-amalan yang dikerjakannya adalah amalan-amalan yang nafi'ah. Ibadahnya adalah ibadah-ibadah yang masya Allah ala sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan terdidik menjadi orang yang sabar. Karena takwa kepada Allah, kita akan bisa menahan diri untuk tetap di atas sunnah, untuk tetap di atas agama, untuk tetap di atas dalil-dalil, walaupun menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan yang berat. Walaupun kita mendapatkan fitnah-fitnah yang menerpa, badai, taufan yang menghempas, tetap kita akan tegar di atas sunnah karena kita memiliki ketakwaan dalam hati kita. Kalau kita memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita memiliki rasa takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua amalan, semua ibadah, semua amalan-amalan saleh didasari keikhlasan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mendapatkan kebaikan ataupun kita mendapatkan kejelekan, kita tetap beribadah kepada Allah dengan baik. Semua perkara yang baik kita syukuri, semua perkara yang berat kita sabari, dan semua itu karena keikhlasan yang ada dalam hati kita. Dan keikhlasan adalah merupakan ketakwaan hati yang hanya tunduk kepada Allah, hanya takut kepada Allah, hanya memperbudak dirinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para muttaqin adalah orang-orang yang kokoh di atas sunnah. Orang-orang yang muttaqin adalah orang-orang yang tegar di atas agama. Tidak ghulu, tidak ekstrim, tidak kemudian mengikuti hawa nafsu dan emosi. Tetapi mereka akan tetap sabar di atas hujjah. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ketakwaan akan mencegah seseorang untuk bersikap ekstrim dan ghulu. Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka alladziina min qablikumul ghulu. Hati-hati kalian dari sikap ekstrim, karena sesungguhnya sikap ekstrim melampaui batas dan berlebihan adalah perkara yang telah membinasakan umat-umat yang terdahulu. Wattaqullaha wasbiru, innal amra qarib. Kata Nabi SAW ketika ada yang mengadu, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, dijawab dengan dua kalimat tadi, wattaqullah wasbiru, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Innal amra qarib, sesungguhnya urusannya dekat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususnya perkara-perkara yang berkait dengan keadaan dan situasi di negerinya, atau dengan kejadian-kejadian yang merupakan kedzaliman-kedzaliman pada penguasanya, maka itu dihadapi dengan nasihat Rasulullah SAW, wattaqullaha wasbiru, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fi din, a'azakumullah, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketakwaan akan membawa manusia memiliki sikap rahmat, memiliki sikap kasih sayang pada seluruh manusia, pada muslimin, karena mereka ikhwanuna, kepada muslimin, karena kita ingin memberikan bantuan kebaikan pada mereka kaum muslimin, memberikan sedikit ilmu pada mereka, memberikan nasihat pada mereka, memberikan segala apa yang mereka perlu bantuan. Kepada orang-orang kafir, rahmat kita pada mereka adalah bagaimana agar mereka mendapatkan hidayah, bagaimana agar mereka mengerti agama ini dengan benar, bagaimana mereka supaya bisa masuk Islam. Itu juga bentuk rahmat. Ikhwani fi din, a'azakumullah, wattaqullah, wattaqullah haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita khawatir dengan balasan-balasan yang jelek, kalau kita khawatir kebaikan dibalas dengan kejelekan, air susu dibalas dengan air tuba, kita memberikan rahmat, mereka memberikan azab, maka disinilah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kepada Allah. Jika kalian benar-benar mukminin, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkanlah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hadapi, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, orang yang bertakwa adalah orang yang penuh tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mudah ditakut-takuti. Orang yang tidak mudah diancam dengan ancaman-ancaman, dia akan menyatakan silahkan. Inni tawakkaltu 'alallah rabbi wa rabbikum. Kepada mereka yang mengancam, kepada mereka yang mengucapkan ancaman-ancaman, kita katakan silahkan. Aku bergantung kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Fala tudir fakiduni fala tundirun, silakan kalian bikin tipu daya, kami tidak akan lari dan kami tidak akan mundur, dan kalian jangan ditunda-tunda, silakan. Mengapa demikian beraninya mereka para anbiya? Mereka para anbiya berani karena mereka memiliki ketakwaan yang penuh di dalam hatinya. Maka mereka selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemudian mereka menahan berbagai macam urusan dunia, kita tidak diberikan hak-haknya, atau kita tidak diberikan apa yang sesungguhnya itu milik kita dan hak kita, maka seorang yang bertakwa memiliki jiwa yang qanaah, merasa cukup dengan apa adanya, bukan orang yang tamak. Orang-orang yang qanaah, maka mereka akan sangat mudahnya menjalani hidup ini. Selama apa ada yang bisa dipakai, ada yang bisa menaungi dirinya dari panas matahari, dia tidak kelaparan, dia tidak kehausan, alhamdulillah. Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah, yang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan segala kebaikan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Para muttaqin bukan orang yang tamak, bukan orang yang mengejar dunia, maka ancaman-ancaman seperti itu kecil bagi mereka. Wattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketakwaan akan menjadi benteng di hati kita. Hisnun hasin, benteng yang kokoh. Benteng yang kokoh dari segala macam perkara kemaksiatan-kemaksiatan. Dan benteng yang kokoh dari sekian macam syubhat dan pengkaburan-pengkaburan. Berarti benteng yang kokoh ini, barakallahu fikum, membentengi seorang mukmin yang muttaqin dari berbagai macam syubhat-syubhat yang akan masuk, dan dari berbagai macam hawa yang akan keluar menjadi amal. Benteng yang kokoh tidak bisa ditembus dari luar dan tidak bisa ditembus dari dalam. Dari luar berbagai macam serangan syubhat, pengkaburan-pengkaburan agama akan terbentengi dengan at-taqwa. Mereka memberikan berbagai macam syahwat, iming-iming dunia, berbagai macam perkara-perkara yang mungkin akan menarik bagi hawa nafsu. Tetapi ketakwaannya akan berkata, bukankah kita mencari akhirat? Bukankah kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula ketika ada tarikan hati yang ingin keluar, ketika dirinya berkeinginan dengan berbagai macam kesenangan-kesenangan, tetapi ternyata kesenangan tersebut menyelisihi perkara sunnah, menyelisihi perkara agama, maka ketakwaan akan berkata, jangan. Bukankah itu haram? Ketakwaan dalam hatinya yang akan menghalangi dirinya dari kemaksiatan, Ketakwaan adalah husnun hasinun, benteng yang kokoh sehingga kita tidak bisa terjerumus dalam segian macam kemaksiatan-kemaksiatan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita masih terjatuh dalam satu dua kemaksiatan atau masih terjatuh dalam sekian kemaksiatan-kemaksiatan, berarti benteng kita sudah rapuh. Berarti benteng kita sudah mulai terkikis. Berarti ketakwaan kita sudah mulai menurun. Fattaqullah. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbaikilah ketakwaan. Haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Ketakwaan akan naik dengan al-ilm. Dengan talabul ilm. Ketakwaan akan naik dengan terus membaca Al-Quran. Ketakwaan akan naik dengan membaca kitab-kitab para ulama. Ketakwaan akan naik dengan membaca sirah para sahabat, sirah para ulama. Ketakwaan akan naik dengan kita sibuk dengan ilmu wa ta'allum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan satu lagi yang jangan sampai lupa, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita istiqamah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala siratal mustaqim. Rabbi zidni imanan wa ilma. Rabbi zidni imanan wa ilma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قوم مسلمين سيدنا جمع رحمني ورحمكم الله. Ketakwaan akan memberikan kenikmatan yang sangat besar di dunia. Berupa nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan. Ketakwaan akan membuahkan ukhuwah yang di dalamnya ada ta'awun, saling bantu membantu, saling tolong menolong. Dan itu nikmat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ketika kalian dulunya bermusuh-musuhan. Kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian. Maka kalian dengan kenikmatan dari Allah. Kalian menjadi bersaudara. Yani dengan kenikmatan agama ini. Dengan kenikmatan hidayah. Dengan kenikmatan ketakwaan yang ada dalam hati kita. Kita menjadi bersaudara. Bantu-membantu. Tolong menolong, bahu membahu, bela membela. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wattaqullah fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan kalian. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Kata Allah, takwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan sesama kalian. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Islahu dhatil bain. Memperbaiki hubungan antar saudara. Antar kaum muslimin ahlus sunnah. Ini barakallahu fikum adalah perkara yang merupakan buah ketakwaan. Maka Allah perintahkan pertama kali dengan kalimat takwa. Dan kedua, islahu dhatil bain. Wattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan antar kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak janji-janji Allah untuk muttaqin. Banyak janji-janji Allah untuk orang yang bertakwa. Banyak janji-janji Allah untuk mereka-mereka yang memiliki ketakwaan dalam hatinya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi kesulitannya. Demikian pula Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Dan juga Allah berfirman, intattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan, pembeda mana hak mana batil, menjadi jelas mana hak dan mana kebatilan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "Lau amana ahlul qura wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard, walakin kadzabu." Kata Allah, kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Tapi sayang, mereka mendustakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din a'azakumullah, wasiat Rasulullah SAW mengatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah, bertakwalah kepada Allah dan dengarlah dan taatlah pada penguasa kalian. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah atau turunan budak dari Habasyah, mujadda'ul atraf, yang cacat, terpotong tangannya, terpotong kakinya, mujadda'ul atraf, atau dalam riwayat terpotong hidungnya, cacat. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan keluhan-keluhan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah bagaimana kalau begini, kalau begitu, juga jawaban beliau adalah, wattaqullaha wasbiru, bertakwalah dan sabarlah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.